Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala wa yahbisun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan dalam pengertian yu'akhirul jaysha, menunda keberangkatan pasukan. Gara-gara lil bahsi, mencari, bahsian, bahasaan artinya mencari, mencari kalung milik Asma yang hilang dari Aisyah radallahu ta'ala anha fis safari saat safar. Ceritanya Aisyah ini pinjam kalung milik kakaknya yaitu Asma binti Abi Bakar. Kemudian hilang saat safar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menunda keberangkatan pasukan demi istri, demi mencari kalungnya Asma yang dipakai oleh Aisyah. Tentu menyusahkan orang lain demi istri ini. Di sini catatan kaki yang pertama, mahalu hadha, tempat boleh melakukan hal ini jika hal tersebut tidaklah memberikan kerepotan yang besar bagi umumnya kaum muslimin. Ceritanya ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha. Qalat, Aisyah mengatakan, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu safar, hatta idza kunna bil Baida, ketika kami berada di Baida, satu tanah lapang yang tidak ada padanya tumbuh-tumbuhan, atau nama tempat di dekat Madinah, aw bidzatil jaysh, atau nama tempat namanya Datil Jaish, ingkota'a iqadun li, putuslah kalungku. Maka Rasulullah SAW tinggal di situ al-timasih untuk mencarinya, dan orang-orang pun tinggal bersama Rasulullah SAW, balaisu alama'in, dan tempat tersebut bukanlah tempat yang memiliki air, sumur atau mata air atau oase atau yang lainnya. Singkat cerita, kemudian terdapat disyariatkanlah tayamum. Ini gara-gara kalung pinjaman Aisyah yang hilang. Hanya lama dicari-cari enggak ketemu, sudahlah diputuskan untuk berangkat. Ternyata kalungnya di situ. Ketika untanya itu diminta untuk berdiri, ternyata kalungnya itu diduduki oleh si unta. Kemudian kembali ke atas dalam Sahih Bukhari, sunnya Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha, su'ilat ditanya, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi lakukan ketika berada dalam rumah? Maka jawaban beliau radhiallahu anha, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah itu fi mihnati ahlihi, melakukan pekerjaan istrinya. Ai khidmata ahlihi, yaitu membantu istrinya dengan pekerjaan-pekerjaannya. Bahasa kita ya ikut nyapu, cuci piring, gendong anak, dan yang lainnya. Namun fa'idha hadarati sholatu, namun jika waktu sholat tiba, kharaja ila sholati, beliau tinggalkan, dia berangkat menuju masjid untuk sholat. Kemudian diatkanlah Abu Dawud dengan sanad yang hasan li ghairihi dari Uqbah bin Amir radhiallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minal lahwi, bukalah termasuk permainan yang sia-sia ila salasun kecuali tiga macam permainan. Takdibu rajuli farasahu, kegiatan seorang laki-laki merawat kudanya dan cengkrama dia dengan istrinya, dan dia bermain ramyuhu biqausihi wa nablihi, dia memanah dengan kaus dengan busur, wa nablihi dan anak panahnya. Maka ada tiga main-main yang statusnya tidak sia-sia. Hobi ngurusi kuda, tentu kuda yang dimaksudkan kuda perang, sehingga dia rawat, dia ini sewaktu-waktu berangkat bisa dipakai, sewaktu-waktu butuh dibutuhkan bisa dimanfaatkan. Kemudian yang jadi mahalus syahid, wa mula'abatuhu ahlahu, dan bercengkrama dengan istrinya. Maka bercengkrama dengan istri, guyon-guyon dengan istri, main-main dengan istri, ini kata Nabi adalah termasuk lahwun, permainan yang tidak termasuk lahwun, itu permainan yang sia-sia. Kemudian berlatih memanah. Kemudian waqad hatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong suami untuk bermain-main, mula'abah, bermain-main dengan istrinya, wa muda'abah, dan bercengkrama dengan istrinya. Diatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, demikian juga diatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah radallahu anhu atau radallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir, atazawajta, apakah engkau sudah menikah? Qultu, maka aku katakan, na'am, sudah. Maka di antara kegiatan teman yang baik dan guru yang baik, nanyakan muridnya, sudah nikah belum? Sudah pula lama kelihatan ngaji, ini sudah punya istri apa belum? Kultum, maka Jabir mengatakan, na'am, sudah. Maka Jabir ini nikah tanpa ngomong-ngomong sama Nabi, pamit-pamit sama Nabi, apalagi kemudian izin dengan Nabi Sang Murabbi. Nabi sebagai gurunya Jabir itu tidak dipamiti, tiba-tiba sudah nikah, sudah. Maka ini dalil menunjukkan bahasanya tidak wajib izin murabi untuk nikah. Jabir pun tidak izin dengan Nabi, jangan izin ngomong saja, tidak. Ya, meskipun boleh jadi kita katakan dalam uruf manusia sekarang, istilahnya bilang atau pemberitahuan satu hal yang merupakan akhlak mulia. Abikron am thayiban, kata Nabi SAW, istri yang kau nikahi gadis ataukah janda? Kata Jabir, bal thayiban, yang kau nikahi adalah janda. Maka Nabi SAW mengatakan, fahala bikron, kenapa tidak gadis? Apa kelebihan gadis? Kata Nabi SAW, tula'ibuha wa tula'ibuka. Maka gadis, kata Nabi, engkau main-main dengannya dan dia akan main-main denganmu. Ataupun janda sukanya to the point, ini maunya apa sih? Kalau gadis perlu ada main-main, ada perlu tidak langsung to the point, namun ada kegiatan canda-canda yang lain terlebih dahulu. Qal falamma qadimna dhahabna linadkhula, dan ini Nabi menanyai Jabir ini saat pulang perang. Ya, saat safar, saat perjalanan pulang, maka falam maqaddimna, ketika kami tiba di Madinah, dhahabna linadkhula, maka sampai ke Madinah kami ingin langsung pulang ke rumah masing-masing, masuk ke rumahnya masing-masing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang karena tiba di Madinah ketika itu malam hari. Nabi katakan amhilu, bersabarlah, jangan cepat-cepat langsung pulang. Hatta tadkhulu lailan, sehingga kalian pulang di malam hari, yaitu isyaan di malam hari. Namun tundalah tujuannya likai tam tasyita asya'ithatu, supaya ada kesempatan untuk bersisir bagi sya'ithah, wanita yang rambutnya acak-acakan. Wa tastahidda al-mughibatu, dan al-mughibah wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya, tastahidda bisa melakukan istihdad. Istihdad adalah membersihkan bulu kemaluan. Maka di hadis ini kita jumpai pelajaran tentang bagaimanakah sahabiyah, bagaimanakah para istri, para istri-istri para sahabat. Ya, mereka punya kecenderungan kalau suaminya pergi enggak ngurusi dirinya, ya, enggak perhatian dengan dirinya. Ketika suaminya pergi perang, ya, sekian lama, sekian bulan, itu sisiran saja jarang-jarang. Ini bersisir saja jarang-jarang. Mereka berpikir, saya bersisir untuk siapa? Maka kemudian bersih-bersih itu jarang-jarang dilakukan. Sehingga boleh jadi bulu kemaluan itu lebat karena berbulan-bulan. Suaminya pergi untuk apa? Saya ngurusi macam-macam kayak gini. Itu kecenderungan para istri di masa sahabat. Mereka berdandan, berhias, bahkan sekedar bersisir saja itu cuma untuk suami. Cuma untuk suami. Suaminya tidak ada kecenderungannya, tidak ada perawatan badan, tidak ada perawatan tubuh. Maka yang kita ambil pelajaran di sini adalah semangat mereka untuk berdandan, berhias untuk suaminya, bukan motivasi untuk berambut acak-acakannya. Nah, namun ya, bagaimanakah perhatian mereka? Bahasanya dandan itu untuk suami. Lain hanya dengan kondisi banyak wanita zaman ini. Kemudian dalam hadis ini terdapat larangan untuk pulang ke rumah dengan tiba-tiba. Pulang ke rumah dalam keadaan tiba-tiba, istri tidak dikasih kabar. Kalau mau pulang, terutama di waktu malam. Sebabnya apa? Karena kenapa Nabi larang untuk tiba-tiba dan ditunda, boleh jadi sampai pagi tiba ketika itu? Jawabannya untuk memberikan kesempatan kepada istri untuk melakukan persiapan. Boleh jadi rumah itu berantakan. Boleh jadi rumah itu berantakan. Atau keadaan tubuh yang tidak terawat. Yang ini kalau seorang suami itu pulang dalam keadaan sudah capek, lihat isi rumah kok seperti kapal pecah, kata orang, istrinya juga tidak terawat, maka capek, kemudian ketemu seperti ini, mata pun capek, isinya jadi emosi. Isinya jadi emosi, pulang itu tidak mendapatkan kenyamanan, malah yang terjadi keributan. Namun jika seorang itu telah ngasih kabar Kalau dia pulang malam maka tidak apa-apa. Dan untuk ngasih kabar tersebut zaman ini satu hal yang mudah, SMS atau telepon. Nanti saya pulang ini sudah sampai Solo. Nanti 2 jam lagi sampai rumah. Ada waktu yang cukup untuk beres-beres rumah dan seterusnya. Kemudian di antara waktu yang dianjurkan untuk berhubungan suami istri adalah setelah pulang safar. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih kabar menyampaikan jangan cepat-cepat pulang, jangan pulang mendadak apalagi malam hari supaya perempuan yang lama ditinggal suami memiliki kesempatan untuk membersihkan kemaluannya, membersihkan bulu kemaluannya. Karena di antara waktu yang Nabi anjurkan dan Nabi ajarkan untuk hubungan suami istri adalah sepulang safar. Dan jika dan dari sisi yang lain, ketika suami itu pulang safar, padahal dia safarnya lama, kok tidak minat dengan istrinya, maka ini gejala yang tidak baik. Para istri wajib waspada. Nah, ini ada apa? Nah, sudah sebulan pergi, kok sampai rumah cuma dingin-dingin saja. Nah, ini ada apa? Ini pasti ada apa-apanya. Ini pasti ada apa-apanya. Ini padahal sudah sebulan lamanya. Tidak ketemu istri. Ini kok sampai sini kok cuma deket-deket saja enggak. Kan? Ya, dingin-dingin saja. Ini jangan-jangan sudah ada yang lain. Ya, sudah ada yang lainnya. Ini boleh jadi caranya halal, boleh jadi caranya haram. Kan? Tapi ini jelas ini satu gejala yang tidak baik. Ya. Ya, wajib dicatat baik-baik oleh para wanita ini. Ya. Ya, kemudian wa yad'u rajulan ila walimatin, dan ada seorang yang mengundang Nabi untuk datang acara makan. Fa yastarit, lalu Nabi pun mensyaratkan pada orang tersebut, arajulunya ini dikasih al karena ini kembali kepada rajul yang awal. Maka Nabi syaratkan kepada lelaki si pengundang kalau Nabi akan mengajak istrinya bersamanya. Nanti catatan kaki walaysa hadza fi kulli ahwal. Semacam ini tidak harus dalam setiap keadaan. Di antara keadaannya adalah kalau kita lihat nanti di hadisnya, ada orang tuh ngundang makan di pada Nabi dan di sampingnya ada Aisyah. Dan sampingnya ada istrinya. Maka Nabi minta, ini juga saya ajak. Karena ngundangnya, ini lain halnya ngundangnya di masjid. Tidak ada Aisyah, tidak ada istri. Ayo makan dulu. Nih. Ayo ke tempat saya sudah siapkan makan. Nah ini ngundangnya, ngundang makannya itu di depan istrinya. Lu kok istrinya enggak diajak? Tentu satu hal yang tindakan pengundang yang kurang tepat semacam ini. Diriatkan oleh Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, ana jaran li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah Farisian. Dan dia adalah orang Persia. Atau asalnya orang Persia, kana tayyibal marak. Dan dia adalah seorang yang marak itu adalah kuah. Nih, yang namanya marak itu adalah kuah namun untuk nih masakan berdaging. Nih, maka ini kuah namun untuk masakan berdaging, nih. Itu bahasa Arabnya disebut marok. Marok itu bukan sembarangan kuah, namun kuah untuk masakan daging. Nah, si tetangga Nabi ini itu kalau bikin kuah-kuahnya enak. Kuah berdaging, masakan kuah daging, maka tayyibal maraq. Itu enak rasanya. Fasona Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia membuat masakan, memasak untuk mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semaja kemudian datang dia ke rumah Nabi, yada'u mengajak Nabi. Dan ketika dia mengajak Nabi, Nabi ketika itu bersama istrinya itu Aisyah. Faqal, maka Nabi mengatakan, wahadihi, ini juga diundang, diajak. Ya, dan Nabi beri syarat pada Aisyah. Si pengundang mengatakan, la, tidak. Padahal Aisyah tahu ini makanannya enak. Dan ini makannya enak. Dan Aisyah ketika itu ada di sampingnya Nabi. Ditanya, ini juga enggak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "La, saya juga enggak mau datang." Fa'ada, lalu dia pun kembali untuk kedua kalinya mengundang Nabi, dan ketika dia datang mengundang, sama Aisyah ada di samping Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hadhihi, ini juga diundang?" Si pengundang mengatakan tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, saya enggak mau datang. Saya tidak terima undangan." Suma ada kemudian untuk yang ketiga kalinya kembalilah orang ini datang, yata'uh mengundang Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hadhihi, ini juga diajak enggak? Diundang tidak?" Maka qal, si tetangga mengatakan, na'am, ya. Fithalisah, dan ini baru yang ketiga pada saat undangan yang ketiga. Faqoma, maka Nabi dan Bunda Aisyah pun berdiri. Ya tadafa'ani, keduanya saling dorong-mendorong. Hatta ataya manzilahu, sampai tiba di rumah tetangga Nabi tersebut. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wallahu a'lam, mungkin bisa dari hadis ini bisa diambil pelajaran menguatkan pendapat jumhurul fuqaha yang mengatakan undangan makan yang wajib hanyalah walimatul urs. Ya, adapun undangan yang lain, maka hukumnya mendatangnya sunnah dan tidak wajib. Kemudian di antara bentuk sikap lembut Nabi dengan istrinya, ada Nabi SAW rela duduk lama, mustamian untuk mendengarkan cerita ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha. Maka di antara bentuk perhatian seorang suami adalah ketika istrinya cerita tentang tadi keadaan di rumah, atau cerita tentang hal yang lain. Tadi dia baru saja dari orang tuanya, ada berita ini dan itu. Maka di antara bentuk sikap yang baik adalah mendengarkan dengan seksama cerita istri tanpa ditinggal SMS-an, tanpa ditinggal BBM-an, tanpa ditinggal Facebook-an. Namun tinggalkan benda-benda pengganggu tersebut, kemudian dengarkan baik-baik cerita yang dia sampaikan. Demikian juga sebaliknya, suami cerita dan istri tidak malah Facebookan atau dan sebagainya. Sehingga kalau ditinggal sambil melakukan kegiatan yang lain, iya tapi enggak paham ceritanya itu apa isinya, apa. Dan Aisyah dalam hal ini taqussu alaihi, mengkisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita 10 wanita yang duduk dan mereka bersepakat untuk tidak menyembunyikan berita atau kabar tentang suaminya sedikit pun. Inilah satu hadis yang terkenal dengan sebutan hadis Ummu Zahra. Bahwa hadisun tawilun, dan ini adalah satu hadis dan satu cerita yang panjang. Meskipun demikian, luar biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah bosan, tidaklah jemu mendengarkan cerita Aisyah. Nabi tidak mengkat sampai sini edisi satu, nanti edisi duanya besok lagi, enggak. Namun sekali duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkannya dan menyimaknya. Nabi tidak bosan terhadap Aisyah yang menceritakan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan, hadis Ummu Zara diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wa nasukuhu, dan hadis Ummu Zara ini akan kami bawakan di kitab ini karena mengandung banyak pelajaran. Yeah. Dan faid atau pelajaran yang nanti akan disampaikan oleh penulis di akhir setelah selesainya hadis Ummu Zara. Qalat radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, jalasa ihda asrata imra'atan. Ada 11 perempuan yang duduk, dan mereka membuat kesepakatan, wata'akadna, dan mereka membuat akad, yaitu kesepakatan untuk tidak menyembunyikan tentang keadaan suaminya sedikit pun. Mereka mau cerita belak-belakan, masing-masing cerita tentang suaminya. Wanita pertama mengatakan, suamiku itu lah mujamalin, bagikan daging unta. Namun daging unta yang rothin, daging unta yang untanya adalah unta yang kurus, ya, tentu sedikit dagingnya. Al-ghas artinya al-hazil, kurus, nahib, kurus, da'if, lemah. Tentu unta yang kurus bukanlah unta yang kuat dan gagah. Dia adalah bagikan daging unta kurus, artinya tentu daging yang sedikit, karena bukan unta yang gemuk. Namun daging tersebut ala roksi jabalin, ada di puncak gunung. Di catatan kaki, di red yang lain ditegaskan, ala roksi jabalin, di atas puncak gunung, wa'rin, yang sulit untuk didaki. Tentu gunung bermacam-macam, dan yang dimaksud gunung adalah bukit. Tentu bukit bermacam-macam, ada yang sulit untuk didaki dan ada yang gampang. Nah, ini yang sulit untuk didaki. La sahlin, tidaklah mudah. Catatan kaki, itu gunung dan bukan sahal. Sahal itu tanah landai. Wal makna, sehingga maknanya anna su'udahu syaqqun, naik menaiki gunung tersebut satu hal yang sulit, liwu'uratihi, karena memang dia gunung yang wa'ar, sulit untuk didaki. Ya, kalau mudah untuk didaki atau dia adalah sahal di tanah landai atau mudah untuk didaki, fayurtaqah, maka orang bisa naik ke tempat itu. Yurtaku artinya yus'ad alaihi, bisa dinaiki. Wala saminin, ya, setelah orang itu untuk naik aja susah payah, sampai puncak cuma dapat daging sedikit. Karena dagingnya daging yang sedikit, malas orang untuk membawanya. Fayun takol. Karena itu tidak gemuk, yang layak untuk dipindah. Kalau ternyata dapat daging yang gemuk, maka nanti turun, ya, itu layak untuk dibawa. Dipindah ke tempat yang lain. Lah ini, karena cuma daging yang sedikit, gak layak untuk bercapek-capek membawanya turun. Yuntakal artinya yutahawal, dipindah. Yang dimaksud dengan samin tadi adalah laham, daging yang gemuk. Makna global untuk perkataan wanita yang pertama, Anna hasabahat, dia serupakan suaminya dengan daging unta yang lemah, bukan unta yang kuat, no, unta yang lemah, hazil karena kurus. Sudah daging semacam ini, rohma, meskipun sudah dia itu adalah daging jamalin unta yang lemah, hazilin kurus, ternyata plus dia itu terletak di puncak gunung yang sulit didaki. Yas'ab as-su'ud ilaihi. Satu hal yang sulit naik ke sana. Dan yang namanya gunung atau bukit yang cukup tinggi, tidaklah mudah lir irtiqa untuk naik. Sedangkan dagingnya, bukalah daging yang gemuk, sehingga layak untuk mukabadah, layak untuk berjuang melawan kesulitan untuk mendapatkannya. Apa maunya perempuan ini, memuji suaminya ataukah mencela suaminya? Watanzil hadza ala zauji, ini tadi adalah sekedar perumpamaan, bahasa kiasan. Kalau kita tanzil kemudian kita terapkan kepada suaminya, maka kata li maknanya sebagai berikut. Perempuan pertama ini mencela suaminya. Dia katakan bahasanya daging suaminya sebagaimana daging unta, tidak sebagaimana daging ad-da'an, domba yang lebih enak daripada unta, yang lebih lembut daripada unta. Dia daging yang alot. Artinya perempuan ini mengatakan bahasanya dia tidaklah menikmati suaminya dengan istimta al-matlub. Nah, dia tidak mendapatkan kenikmatan hidup bersama suaminya sebagaimana kenikmatan hidup yang dia harap-harapkan dan dia impikan. Karena suaminya itu adalah seorang yang da'ifulah mihi, lemah dagingnya dan tidaklah bagus. Maka annaha, seakan-akan ini sisi kehidupan yang mana ya dia maksudkan. Kayaknya, nampaknya dia mendeskripsikan hubungan badan dengan suaminya. Tasifu mudhaja'atahu, tidurnya bersama suaminya. Ya, hubungan badannya dengan suaminya. Yakni maka, yakni yang dia inginkan, annani aku, kata perempuan ini, jika aku bersenang-senang dengan suaminya, yaitu berhubungan badan, berhubungan biologis dengan suaminya, maka dia tidak mendapatkan kepuasan. Fa'ka'ani, maka seakan-akan aku itu sekedar makan daging unta yang kurus lagi. Wa ma'a hadhil halah, diranjang itu suaminya tidak bisa memberikan kepuasan. Di tempat tidur suaminya tidak bisa memberikan kepuasan, sudah demikian diranjang itu suaminya tidak bisa memberikan kepuasan. Minal hazal wal da'af, karena suaminya ini kurus dan loyo berkaitan dengan energi yang diperlukan di tempat tidur. Khuluku sayyi, di luar tempat tidur perilakunya jelek. Perilakunya jelek, keras, kasar. Fala ahadun ya'rifu kaifa yatakallamu ma'ahu. Maka tidak ada satupun yang mengetahui bagaimanakah cara berbicara dengannya. Wala kaifa yukhatibu ma'ahu, dan bagaimanakah cara mukhatabah, berdialog dengannya. Setiap ngomong mesti salah bentak. Nah, setiap istri ngomong disalah-salahin, dibentak-bentak. Terus saya gimana cara ngomong saya supaya ngomong ditanggapi baik, tidak dicela, tidak dimaki-maki, tidak dibentak-bentak. Gimana caranya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dia tanya-tanya sama ibu mertuanya, bapak mertuanya, gimana cara ngomong sama suami saya, itu pun gak tahu. Ya sudah, memang bojomu tuh kayak gitu itu. tidak ada satupun yang tahu gimana cara berbicara supaya kalau ngomong tanggapannya baik, tanggapannya positif, tanggapannya senyum. Tidak. Ini tanggapannya mesti caci maki, tanggapannya mesti hardian, bentakan, dan seterusnya. Wala yasulu ilaihi, dan tidak ada satupun yang bisa dekat dengannya. Lisu'i khuluqihi, karena jeleknya akhlaknya. Ya, orang yang jelek perilakunya itu, ya, kalau dia jelek perilakunya dengan semua orang, maka tidak ada yang akrab dengan dia, satupun orang. Kalau cuma jelek akhlaknya untuk pihak tertentu, nah yang itu tidak bisa dekat dengannya. Wahata, dan sampai-sampai seandainya saya bisa dekat dengannya, akrab dengannya, dan itu butuh perjuangan. Ba'da mukabadati, dan itu butuh perjuangan yang menyusahkan, al-masyaqi yang berat, famadha asaya, maka apa kira-kira yang bisa saya dapatkan? Ya, apa yang saya kira-kira saya bisa dapatkan, an ahsul, yang aku bisa dapatkan darinya. Innani ba'da hadzal juhdi, maka aku setelah harus bersusah payah semacam ini untuk bisa dekat dengannya, la ajidu syai'an. Tidaklah aku dapati satu pun yang layak untuk ambil dan aku pindah dan aku nikmati. Dia mengatakan suaminya tidak punya kelebihan, diranjang tidak punya kelebihan, dua ranjang juga tidak punya kelebihan, adanya keras, adanya kasar. Sudah di luar ranjang keras dan kasar, diranjang juga tidak memuaskan istri. Maka untuk apa bercapek-capek mencari simpantinya, dekat dengan dirinya, tidak dapat apa-apanya. Kata perempuan yang pertama. Kemudian perempuan yang kedua mengatakan, Zauji suamiku la abuthu khubarahu. Aku tidak akan sebarkan beritanya. Ini akhafu, karena aku khawatir, Allah adha rahu. Aku tidak akan, jika aku cerita, la adha rahu, maka tidak ada aku biarkan satupun hal kecuali aku ceritakan. Dan itu jelek semua. Kalau aku ngomong sendiri, bu itu nanti pinginnya ceritanya panjang, enggak bisa disingkat, itu enggak bisa. Maka enggak usah cerita aja sekalian. Enggak usah saja cerita sekalian. Kalau enggak usah cerita, itu malah bisa nahan mulut. Namun kalau ngomong satu kalimat, nah ini mulut enggak bisa ditahan, harus berlanjut. In azkurhu, dan jika aku menyebutnya, azkur, maka aku akan menyebut ujarahu wa bujarahu. Ya abuthu maknanya ansuru, menyebarluaskan. Adhar artinya atukuhu, aku tinggalkan. Artinya atukuhu barau, maka tidak ada berita yang cerita tentang dirinya yang akan aku tinggalkan. Mulut ini enggak akan bisa ditahan. Harus ngomong cerita lengkap. Kalau mau nahan, enggak usah cerita. Ujaro dan bujarohu, ujar artinya adalah urut, uruk, urat, wal aksab, dan saraf yang menggelembung dan nampak di wajah dan badan saat marah. Au indal kibir, atau saat dia bangga dan sombong. Dan sedangkan bujur sama, urat, pembuluh darah, akan tapi cuma ini adalah pembuluh darah yang khusus ada di perut. Makna global, maksud dari perkataan wanita ini, perempuan ini mengisyaratkan bahasanya suaminya penuh dengan kekurangan. Tidak ada positif di suaminya, negatif semua. Faya takul, maka dia mengatakan, jika aku berbicara tentang suamiku dan menyebarluaskan beritanya, aku khawatir aku akan keterusan bercerita wala antahi dan tidak berakhir, karena banyaknya min sururin kejelekan-kejelekannya, wa infialat dan emosi-emosinya. Dia cerita tentang emosinya begini, pernah marah begini dan begitu. Nah, ini banting satu piring, satu pak piring, satu lemari piring, habis semua. Nanti kapan pernah cerita ini? Ini kalau saya cerita itu tidak ada habisnya. Wa ma atadzakar, dan apa yang aku ingat dari suamiku, jika aku mengingat-ingat sesuatu dari suamiku, maka yang aku ingat adalah al-uqat al-mawjudah. Cemburut yang ada di wajahnya dan menggelembungnya pembuluh darahnya. Karena gemlung maka an-nutuk, kemudian menonjol yang sangat jelas di urat-urat perut dan badannya. Hadzallazi adzkuruhu minhu, inilah yang aku ingat dari suamiku. Suamiku seorang pemarah, maka yang diingat itu, kalau suruh ingat suaminya, yang diingat connect pertama kali itu adalah bayangan ketika dia marah, kemudian wajahnya memerah, pembuluh darahnya pada keluar semua. Nah, itu yang diingat. Bukan yang teringat pertama kali romantisnya suaminya, rayuannya suami, enggak, namun marahnya suaminya. Ini makna atau makna yang pertama, namun ada juga ulama yang memberikan makna yang kedua, namun makna yang pertama yang lebih tepat. Nah, ada juga ulama yang mengatakan bahwa makna perkataan perempuan yang kedua ini, aku khawatir Allah adzarahu, aku tidak meninggalkannya. Artinya, akhofu, aku khawatir Allah atahammal, aku tidaklah kuat untuk berpisah darinya. Kenapa? Karena jika idza balaghahu, jika telah sampai ke telinganya bahasanya aku membicarakannya di belakang, tolakkani, dia langsung akan menceraikanku. Maka aku khawatir bercerai dan berpisah darinya karena adanya anak-anakku, wa alaqati bihi, dan hubunganku dengannya. Namun kata penulis, wal awwalu aula, makna yang pertama itu yang lebih bagus, wallahu a'lam. Kemudian perempuan yang ketiga mengatakan, zauji al-ashanuk, suamiku itu ashanuk. Ashanuk di catatan kaki maknanya tinggi yang terlalu tinggi, tinggi yang tercela, tinggi yang gak ganteng, artinya jangkung yang berlebihan. Ada yang mengatakan maknanya adalah asai'ul khuluki, orang yang jelek akhlaknya. Ada juga yang mengatakan dia adalah maknanya najib, orang yang mulia. Dalam pengertian yamliku amra nafsihi, dialah yang memiliki keputusan tentang dirinya. Wala tahakkam fi an-nisa, istri itu tidak bisa campur tangan dengan urusan suami. Dia adalah tipe suami tertutup, urusan suami tidak boleh ada usulan macam-macam dari istri. Wakilah aksu dalika, dan ada yang mengatakan sebalik dari hal tersebut. Bahasa yang dimaksudkan dia itu adalah ahwaj. Ahwaj adalah orang yang layastakir ala halin, orang yang tidak permanen mapan dalam satu keputusan. Orang Jawa bilang isuk dele, sore tempe. Orangnya berubah-ubah. Ahwaj itu orang yang berubah-ubah. Tadi bilangnya A, punya putusan A, 10 menit setelah itu berubah keputusan. Nanti ada negosiasi, berubah lagi menjadi putusan yang lain. Ya, ini tentu satu sifat yang jelek. Nah, singkatnya, suamiku adalah seorang yang buruk perilakunya. Gimana perilaku buruk suaminya? In antik utolak. Jika aku komentar, aku akan dicerai. Komentar, dicerai. Wa in askut, jika aku diam, u'alak. Aku dibiarkan. Aku dibiarkan. Istri, namun kayaknya bukan istri. Punya suami, namun kayaknya tidak punya suami. Ya, dicatatkan kaki. Adapun makna perkataan perempuan yang ketiga, artinya wallahu a'lam, in takalam tu indahu. Jika aku berbicara dengannya dan aku menyanggahnya tentang satu perkara, dia langsung akan menceraikanku. Namun jika aku diam ala hali dengan keadaanku, maka dia pun tidak menoleh dan peduli denganku. Dia akan tinggalkan aku seperti wanita yang menggantung, yang tidak punya suami. Tidak la zaujalaha, yang namanya menggantung itu ya tidak punya suami, namun tidak pula janda. Kayaknya janda ya bukan, wong ada suaminya. Punya suami ya rasanya bukan, karena tidak pernah dipedulikan oleh suaminya. Fala zauja indah, maka seakan-akan dia tidak punya suami yang dia bisa mendapatkan manfaat dari suaminya, namun tidak pula dia adalah wanita yang menjanda sehingga bisa cari suami yang lain. Kemudian perempuan yang keempat mengatakan, zauji istri, suamiku itu kalaili tihamah, seperti malam hari di daerah tihamah. Catatan kaki, tihamah ada satu negeri tihamah yang terkenal. Karena jazirah Arab itu terbagi secara umum, secara geografis, nanti terbagi ada Hijaz, ada Najd, ada Tihamah. Maka ini pembagian klasifikasi tentang negeri Jazirah Arabiyah. Salah satunya Tihamah. Ada Hijaz, Mekah Madinah itu Hijaz, Riyadh dan sebagainya itu Najd. Nanti kemudian ada Tihamah dan ada satu lagi. Nah, waktu malam di daerah Tihamah itu mu'tadil. Cuacanya sedang, pertengahan. Karena al-jawu, karena cuaca di daerah Tihamah itu tayyibun latifun. Cuacanya enak, lembut. Artinya, perempuan ini mendeskripsikan suaminya, bahasanya suaminya itu adalah layyunul janib. Seorang sosok yang lembut, hadi utaba', dan dia adalah seorang yang tabiatnya itu tenang, bukan menggelegar keluar cepat marah, dah. Orangnya tenang, disuruh panas enggak panas-panas, ya. Disuruh marah enggak marah-marah. Seperti hama. Panasnya enggak panas. Rajulun latifun, suaminya adalah seorang yang lembut. Nah, suamiku itu bagikan malam di negeri Tihamah, laharun wala kurun. Panas ya tidak, kurun dingin juga tidak. Wala makhofata wala sahmata. Wala makhofata tidak ada rasa khawatir, wala sahmata tidak ada rasa bosan. Makhofah dari kata-kata khuf artinya khawatir, takut, sama. Maknanya adalah malla, jemu, taab, capek. Capek dalam artian jemu. Capek ngurusi orang kayak gini maksudnya jemu. Bosan dengannya. Ya, maka dia memuji suaminya. Perempuan ini memuji suaminya. Wal makna dan makna perkataannya, aku hidup bersama suamiku dalam keadaan tenang, mutmainah, tenang, murtahah, nyaman. Murtahatul bal, hati nyaman, lastu khaifah, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebosanan hidup bersamanya. Tidak pernah bosan hidup bersamanya. Maka keadaanku bersama suamiku sebagaimana penduduk di Hamah. Mereka bersenang-senang menikmati nikmatnya malam yang muktadil, yang pertengahan, dan cuaca negeri mereka yang lembut. Dan wanita yang kelima mengatakan, suamiku jika masuk rumah, dia bagikan macan kumbang. Ketika dia keluar rumah, bagikan asad, bagikan singa. Wala yas'alu, dan dia tidak pernah bertanya, amma ahida, tentang tentang apa yang dia ketahui. Tentang fahida, dari kata-kata fahad, binatang yang telah dikenal, artinya ada padanya sifat-sifat fahad, macan kumbang. Asada, asida, dari kata-kata asad, artinya ada padanya sifat-sifat singa. Nah, deskripsi yang diberikan oleh perempuan ini tidak jelas. Yahtamil ihtimalain. Ada dua kemungkinan makna, bisa pujian dan bisa celaan. Kalau kita positive thinking dan menganggap ini adalah pujian, maka sisi pujiannya ada beberapa penjelasan. Yang pertama, perempuan ini mendeskripsikan suaminya, bahasanya suaminya itu bagaikan kalau masuk rumah bagaikan macan kumbang, karena sering menyergap dia dan menjimainya. Urusan biologis sangat perhatian, kebutuhan biologis istri terpuaskan. Artinya, fahia, maka dia merasa dicintai oleh suaminya, karena begitu besar cintanya, cinta si suami dengan istrinya, maka dia tidak sabar jika melihat istrinya. Kok nganggur itu nggak bisa, harus dikerjain. Namun amma huwa finnas, ketika dia keluar rumah di tengah-tengah orang, idza khoja, ketika keluar rumah, fasuja, maka dia adalah orang yang pemberani, pendekar, jagoan, bagaikan singa. Dan perkataan istri ini, dia tidak pernah bertanya tentang apa yang dia ketahui, artinya suaminya ini kalau pulang bawa berbagai hal, makanan, minuman, pakaian, dan dia tidak pernah bertanya kemana perginya barang-barang tadi. Ini siapa yang makan, siapa yang menghabiskan, mungkin dilihat habis ya sudah. Tidak tanya-tanya ini siapa yang menghabiskan, kok saya enggak dijatahi atau, nah, tidak pernah. Dia tidak pernah bertanya demikian. Sisi yang kedua untuk pujian, adalah ketika dia masuk rumah, dia bagaikan macan kumbang yang masa bodoh dengan keadaan rumah. Masa bodoh dalam artian tidak banyak menyalahkan istri. Ini kok kok kayak rumah kayak kapal pecah, berantakan semua. Maka dia maklum, ya biasalah punya anak-anak kecil, berantakan semua ya. Kalau rapi itu malah mengagetkan. Ya. Kalau berantakan, oh berarti memang punya anak. Ya. Dia tidak, kemudian ya, dia masa bodoh dalam pengertian tidak menyalah-nyalahkan. Dia ghaflah, masa bodoh dengan keadaan rumah, min kholal, ada hal-hal yang cacat. Dia tidak akan memberikan hukuman kepada istrinya alal kusur karena ketidaksempurnaan yang ada di rumah. Menghukum di sini bentuknya boleh jadi menyalah-nyalahkan, marahi, itu tidak pernah dia lakukan. Namun jika dia keluar rumah, maka dia adalah seorang lelaki pemberani, jagoan, mirwar, banyak menyerang musuh. hebat saat perang bagikan singa. Dan dia tidak pernah bertanya tentang apa yang dia ketahui, artinya dia adalah seorang yang toleran dalam interaksi dengan istrinya. Apa yang nampak dari istrinya mintaksir berupa kekurangan tidak pernah dia permasalahkan. Dia maklumi. Adapun sisi celaan, kalau kita maknai dengan negative thinking kalimat di atas, maka faya, maka perempuan ini mendeskripsikan suaminya bahasanya ketika dia masuk rumah, ya, maka dia adalah bagikan macan kumbang, yaitu tidak ada jumburayu sebelum jima, sebelum muwaqo'ah. Muwaqo'ah disini artinya jima, hubungan-hubungan suami istri. Kalau dia hasrat dengan istrinya, langsung aja tidak ada ciuman, tidak ada apa, langsung to the point. Wa'ay, dan demikian juga dia adalah seorang yang jelek akhlaknya, suka ya betisbiha, suka menindas istrinya, memukulnya. Demikian juga di antara jeleknya suaminya ini, dia tidak pernah bertanya tentang keadaan istrinya. Tadi keluar rumah kemudian agak demam, pulang itu juga tidak ditanya gimana, sudah baikan, sudah minum obat belum, apakahnya masa bodoh. Makan ya makan, suaminya istrinya tambah panas ya, tidak tahu, ini tidak tanya. Tidak pernah bertanya tentang istrinya. Dan itu satu hal yang sangat jelek menurut para istri. Ya. Cuek. Tidak tanya, tidak ngaruh, kata orang Jawa. Ini satu hal yang jelek. Fa'idha kharja min indiha, maka ketika suaminya keluar dari rumah istrinya, dalam keadaan istrinya itu sakit, demam misalnya, dan dia pulang, dia tidak bertanya tentang istrinya, keadaan istrinya, tidak pula bertanya tentang anak-anaknya. Ini ada dua versi pemaknaan untuk kalimat ini, karena dinilai tidak terlalu tegas kiasan apa yang dia maksudkan. Wallahu a'lam. Kemudian wanita yang keenam mengatakan, suamiku jika makan menghabisi semuanya. Istrinya tidak disisakan, anaknya tidak disisakan, habis semua. Wa idza syariba istafa, jika minum habis juga. Wa ini tajoa, dan jika dia tidur iltafa, dia berselimut, enggak pernah nyentuh istrinya. Wala yulijul kaffa, dia tidak pernah memasukkan telapak tangannya, liya'lamal batha, untuk mengetahui keadaan istrinya. Maka catatan kaki tentang laffa, ya, jika dia makan maka laffa, artinya melewati semua macam-macam makanan yang ala sufrah yang ada di meja makan, lalu dimakan semuanya, tidak ada yang tersisa. Kalau minum istafa, istafa artinya syaribal ma' an akhirihi, dia minum air minum yang ada sampai tetes terakhirnya dia habiskan. An akhirihi, sampai tetes terakhirnya. Ya, tidak ada yang dia sisakan. Kalau tidur, tidak pernah kemudian, tidak pernah ingat istrinya. Tidur, ya dinikmati saja tidur sendirian. Iltafa filihab, dia berkemul lihab, filihab pakai selimut, wal firas, dan tempat tidur sendirian, ba'idan anni, jauh dariku. Dia tidak pernah memasukkan telapak tangannya untuk mengetahui keadaan. Artinya dia tidak pernah memasukkan tangannya ke badanku dan untuk melihat dan mengecek ma'ana alai, keadaanku dan berbagai macam kesedihanku, enggak pernah ngelus-ngelus, lagi nangis ya dibiarkan, enggak kemudian ada apa. Nah, maka perempuan ini menggambarkan suaminya bima yudhamu bi'arajul, dengan kalimat celaan untuk laki-laki. Gimana hal yang tercela untuk laki-laki? Makan banyak, minum banyak, namun jima enggak pernah. Nah,